Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Min bab tadzkir, untuk mengingat apa yang telah kita sering baca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan di bab yang ke-15, bab fil muhafadhah ala al-amal, bab untuk senantiasa menjaga amal-amal baik kita. Di antara yang beliau sebutkan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yakni al-maut. Di antara yang boleh sebutkan rahimahullahu taala, satu ayat dalam surat An-Nahl, ayat ke-92, wala takunu kallati naqadat wazraha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali pintalan rambutnya, pintalannya. Setelah kuat, iya, dia urai, dia lepas satu persatu. Jangan seorang yang telah banyak beramal soleh, melakukan amal-amal, iya, dia tinggalkan satu persatu amal yang pernah dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di bulan Ramadan, alhamdulillah, kita banyak melakukan berbagai macam ibadah. Qiyamul lailnya, qiyamul Ramadan, qiraatul Qur'annya, qiraatul Qur'an, puasanya, sedekahnya, talabul ilminya, zikirnya, berbagai macam ibadah yang dulu kita kadang jarang duduk dari subuh sampai terbit matahari, alhamdulillah banyak sekali kita Ramadan berzikir sampai terbit matahari, agama dia berada surat warqa. Yang dulu jarang baca Quran di bulan Ramadan, alhamdulillah sempat khatam Quran. Ya, yang dulunya paling salat witir satu rakaat, tiga rakaat atau lebih, di bulan Ramadan bisa 11 rakaat. Maka hafidhu, jaga, iya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyana al-maut. Iya, kita hanya bulan Ramadan. Maka Ibnu Nawawi rahimahullah menyebutkan bab fil muhafadhah ala al-amal. Terus lakukan puasa, puasa sunnah. Terus kita lakukan salat-salat malam, salat witir minimalnya. Terus iya, tilawatul Quran, ta'allamul Quran. Iya, belajar Quran, belajar tahsinnya, tafsirnya di selain Ramadan. Di antara beliau sebutkan rahimahullahu taala satu hadis dari Ummu Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabuddin ilai ma dawama sahibu alai. Kata beliau adalah amalan dalam agama ini yang paling beliau senangi adalah yang terus menerus ya pelakunya di atasnya, terus merutininya. Dalam lafaz yang lain, Nabi kita Muhammad SAW berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang paling dawam, yang paling terus rutin dijaga, ya walaupun sedikit. Ya, walaupun yang dulunya sebulan penuh, di bulan lain dia mungkin Senin Kemis. Yang di Ramadan sebulan penuh, di bulan lain dia puasa di Ayyamul Bidh 3 hari. Yang dulunya salat Ramadan, qiyam Ramadan 11 rakaat, di bulan lainnya mungkin dia jaga witirnya 3 rakaat minimalnya. Tapi rutin. Habbul a'mali lillah andwa muhawain kalla. Dijaga. Yang dulu mungkin Ramadan dia baca Qur'annya bisa masya Allah sehari satu juz, ya minimal berapa lembar, dijaga. Tapi rutin zikirnya. Ya khairillah rahiman rahimakumullah, yang mungkin perlu kita ingat. Satu prinsip dalam agama kita ini adalah ad-dawam. Iya, terus menerus melakukan amal saleh. Muhafadzah amal saleh. Dan sudah kita sebutkan di antara tarbiyah azimah, tarbiyah yang agung yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yang harus kita jaga adalah muraqabatullah. Iya, muraqabatullah. Di bulan Ramadan masing-masing kita sangat merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak berani membatalkan puasanya walaupun tidak ada yang melihat, karena dia yakin Allah melihatnya. Dia berupaya menegakkan yang haram-haram karena ketika Ramadan sangat tinggi, mungkin imannya naik. Sangat yakin Allah melihat dia, mendengar dia, sehingga dia tinggalkan yang haram walaupun tidak ada yang melihat. Ini muraqabatullah. Maka ini pun dijaga. Muraqabah itu adalah amalan yang azimah, amalan yang agung. Juga harus ada bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan, di antara amalan yang agung yang kita lakukan adalah iya, berupaya sebisa mungkin untuk nuqaddim mahabbat Allah ala ghairiha. Kita lebih dahulukan kecintaan Allah daripada yang lainnya. Iya, walaupun apa yang kita senangi, walaupun apa yang kita inginkan, kita tinggalkan semata-mata lillah. Allah berfirman, as-sawmu li wa ana azbih. Iya, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Qad Allah Subhanahu wa taala taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, seorang yang puasa itu ninggalkan makannya, ninggalkan minumnya, ninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku. Iya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, yang dia inginkan, dia tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini takdim mahabbatullah ala mahabbati nafs. Ini pun dijaga terus. Iya, dijaga di Ramadan dan selain Ramadan, berupaya iya untuk lebih mementingkan apa yang Allah cintai daripada kepentingan diri sendiri, apa yang senang oleh diri kita. Ini wabillahi rahiman rahimakumullah. Yang ingin saya ingatkan, ya, satu bab dari Riyadhus Shalihin. Terusus yang kadang mungkin berat atas kita dalam qiyam lail. Satu hadis yang beliau sebutkan di antaranya celaan bagi mereka yang meninggalkan qiyam lail yang biasa dilakukan. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail." Dulu dia salat malam. Fataraka qiyamal lail. Kemudian dia tinggalkan qiyamul lail. Ini celah. Bahkan dalam hadis lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang yang terus tidur, tidak salat witir sampai subuh, meninggalkan qiyamul lail, salat witir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzakar rajul bala syaitan fitunai." Orang itu, ya, syaitan telah kencing di dua telinganya. Maka Allah rahimah dan rahimahumullah, dijaga, ya, qiyam lail kita minimal witir. Ya, kalau memang karena kesibukan kita, karena pekerjaan kita, karena mungkin banyak aktivitas bekerja atau belajar murajaah, amalkan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, kata beliau, "Usani khalili bi thalath." Nabi ku berwasiat kepada dengan tiga wasiat. Di antara wasiat beliau kepada Abu Hurairah adalah an utira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, untuk aku salat witir sebelum tidur. Rasulullah paham kondisi Abu Hurairah. Beliau banyak hafalannya, banyak aktivitasnya di siang hari, maka beliau berwasiat agar beliau salat witir sebelum tidur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.